waktu percuma. Misalnya untuk pikirkan cinta. Karena pasti cinta kan datang tanpa paksa, tak diduga. Biar saja, oh ku tunggu saja. Ternyata aku jatuh.